Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita baca Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyyah karya Ibn Abil Ais Al-Hanafi rahimallahu taala dengan catatan kaki dari Abu Abbas Al-Adni rahimallahu taala. Ya, kita baca catatan kaki di halaman 194 tentang takhid untuk hadis. Bahasanya orang yang hadas itu tidak boleh menyentuh Al-Quran. Kata muhaqqiq rahimallahu ta'ala, beliau mengisyaratkan hadis la yang masuk Quran ila tahir. Hadis ini diriatkan oleh Malik dalam Muwatta. Ibnu Abi Dawud, anaknya Imam Abu Dawud, di kitabnya Al-Masahib atau berani dari macam Kabir, Al-Hakim, Da'uqutni, dan yang lainnya anjam hati minas sahabah, dari sejumlah sahabat. Waqad khawaja Syekh Al-Albani bitahsinihi, dan atau kharaja Syekh Al-Albani mentakhid bi tahsinihi, menghasankannya sebagaimana di Al-Irwa bahwa kama qala, dan status ada di situ sebagaimana beliau katakan. Dan dari sini dinilai sahih oleh sejumlah ulama, di antaranya Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, Jauzaqani, Abu Umar Ibn Abdul Bar, Abdul Haq Al-Ishbili, Al-Hazimi, Al-Hafidh Ibn Hajar, Al-Haythami, dan Suyuti. Sebagaimana dilihat di At-Tibyan, karya Ibn Al-Qayyim, At-Talakhis Al-Habir, karya Ibn Hajar, dan Faidul Qadir. Kemudian catatan kaki yang kedua, isyarat pada hadis la taqra'ul haidu wa la junubu syai'an al-Qur'an, wanita haid dan orang yang junub tidaklah boleh membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Di sini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari jalur Ismail ibn Ayas, qala hadatsana Muhammad ibn Uqbah, dari Nafi' dari Ibnu Umar marfu'an secara marfu'. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan Ismail bin Ayas al-Himsi suatu konfirayatihi, kalau dari penduduk negerinya. Ya, seorang yang jujur, seorang yang benar berkata riwayatnya kalau gurunya adalah orang negerinya. Kemudian mukhalid, orang yang apalannya rusak, campur bau kalau dari luar negerinya. Dia orang Hims. Ibn Hajar mengatakan di At-Talkhis riwayatnya Ismail bin Ayas kalau ngambil dari orang-orang Hijaz, da'if. Wahada minha, dan riwayat ini adalah termasuk yang daif karena ngambilnya dari Hijaz. Ismail bin Ayas hadatsana Muhammad bin Uqbah, qultu, dan aku katakan Ibnu Abi Hatim menilainya cacat, atau menilai cacatnya dengan mengatakan bil waqfi, yang tepat adalah mauquf. Anaknya mengatakan di Al-Ilal, Fakul Abi Aifu mengatakan hadha khata'un, ini adalah keliru, inam huwa an Ibn Umar kaulahu, ini keliru kalau dinisbatkan sebagai perkataan Nabi, itu hanyalah dari Ibn Umar, dari perkataan Ibn Umar. Di sini juga dilihatkan ada Qutni dari dua jalur. Jalur yang pertama dari Al-Mughirah Ibn Abdurrahman dan Mus'ab bin Uqbah, Mughirah yang dhaif jiddan. Al-Dhahabi mengatakan di Al-Mizan, Ibnu Yunus mengatakan mungkarul hadis, dan dinilai oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di At-Talkhis. Ada penjalur yang kedua dari seseorang, dari Abu Mi'syar, dari Musa bin Uqbah, dan ini juga tidak sahih karena ada rawi yang mubaham, tidak disebutkan namanya tadi, An-Rajulin. Dan karena Abu Mi'syar adalah Najih Ibn Abdurrahman, Al-Hafidz mengatakan da'ifun asanna wa ikhtalata, rawi yang da'if, tua, kemudian ikhtalata, apalannya campur, kacau. Intah Safiya. Di sini juga punya syahid, penguat dari Jabir, dari Kandar Kudus secara marfu', laikawal ha'idu wa lannufasa'u minal Qur'ani syai'a. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar di At-Talkhis, di sana ada Muhammad Ibn Fadl dan dia matuk. Dan diriatkan juga secara mauquf dari Jabir. Dan dengan tambahan wala nufasa, tidak boleh orang-orang nifas. Al-Hafidh mengatakan di sananya terdapat Yahya ibn Abi Unaisa dan dia adalah kadzdzab. At-Talkhis. Intah sekian dari At-Talkhis Al-Habir ibn Hajar. Kesimpulan dari Muhaqqiq, fal haditsu la yashihu. Hadis ini tidak sahih, wallahu a'lam, sebagaimana Al-Albani. Namun hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Ibn Baz. Dan kita sampai mana? Kadzalika al-farqu. Kadzalika al-farqu bainal qira'ati allati hiya fi'lul qari'i wal makru' alladhi huwa qawlul bari. Ma lam yahdathi lahu fa huwa dhulun aidan walau anna insanan wajada bi faraqatin maktuban ala kullu syai'in ma khalaqallahu batilu min khatin kana ma laqala hadza min kalami labidin haqiqatan wa hadza khatu fulanin haqiqatan wa hadza kullu syai'in haqiqatan wa hadza khabaru haqiqatin wala tastabihu hadhil haqibatu bil ukhra wal qur'anu bil asli masdarun fataratan il karu wa yuradu bi al qira'atu qala ta'ala wa qur'ana al fajr inna qur'ana majhudan. Qala syarih rahimallahu ta'ala, demikian pula al-farqu, perbedaan antara acara kegiatan membaca yang itu merupakan perbuatan pembaca dan objek yang dibaca yang itu merupakan firman Allah. Maka siapa yang tidak bisa membedakan dua hal ini antara bacaan dan aktivitas membaca, maka dia sesat juga. Contoh pembanding, seandainya ada seorang menjumpai dalam satu kertas tertulis satu bait syair, ala kullu syai'in ma khalallahu batilu, mengalah bahasanya segala sesuatu selain ma khalallaha batilu, selain Allah adalah batil. Yaitu tertulis min khati khatin kana ma'rufan, dari tulisan yang telah dikenal, ini tulisannya si A. Niscaya orang yang membacanya akan mengatakan ini adalah perkataan Labid. Itu Labid bin Rabi'ah bin Amir, seorang sahabat penyair terkenal. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perkataan yang paling benar yang dikatakan oleh penyair adalah perkataan Labid. Ala kulli syai'in ma khalallaha batilu. Maka ini adalah perkataan Labid secara hakiki. Ini adalah tulisannya si A secara hakiki. Wahada, dan ini kullu syai'in, segalanya adalah hakiki. Dan ini adalah berita yang hakiki. Dan tidaklah hakiki ini sama dengan hakiki yang lain. Ya, maka sebagaimana ada tulisan misalnya innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, tulisan si A. Ya, maka orang yang membaca faham, ini perkataan Nabi. Ya, ini perkataan Nabi. Namun kalau ini tulisannya tulisan si A, bukan tulisannya Nabi. Maka terbedakan antara tinta dan sesuatu yang ditulis. Demikian juga jika ada orang ngomong tanpa menisbatkan kepada Nabi, innamal a'malu binniyat, ada orang kultum, innamal a'malu binniyat si A. Maka kita katakan bahasanya gerak bibir, aktivitas membaca itu aktivitasnya si A. Namun yang dibaca adalah perkataannya Nabi, bukan perkataan si A. Dan Al-Quran pada asalnya adalah masdar. Fatawatan, maka terkadang masdar itu yudgar, disebutkan kata-kata Al-Quran dan maksudnya adalah qira'ah, bacaan. Allah Ta'ala berfirman, Al-Quran al-fajri, dan bacaan di waktu subuh. Sesungguhnya bacaan di waktu subuh itu disaksikan. Demikian juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yasilah Al-Quran, yaitu bacaan, dengan suara-suara kalian. Tetapi hadisnya sahih, diatkan Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah, dan yang lain dari Abdurrahman Ibn au sajadah al-Bara ibn Azib. Samuqbil al-Wadi'i mengatakan yang hadis yang sahih, rawinya dari sahih, kecuali Abdurrahman ibn Aujasa, dia dinisbah oleh An-Nasa'i. Dan terkadang Al-Quran itu yudkaru disebutkan dan maknanya adalah objek, sesuatu yang dibaca. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, jika engkau qara' Al-Quran telah membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa idza qara' Al-Quran, jika Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah, maka dengarkanlah dan diamlah supaya kalian mendapatkan rahmah. Dan dalam bahasa Arab secara umum, masdar itu punya dua kemungkinan makna. Bisa maknanya adalah fi'il dan bisa maknanya maf'ul. Itu semua masdar. Maka itu nanti di satu kalimat artinya artinya kemudian kata kerjanya dan kadang artinya adalah objek. Maka misalnya hadis man amila amalan laisa ali abuna fa huwa rad. Rad itu masdar. Ini maqdudun. Terus makhluk itu bahasa Arabnya khalqun. Jadi khalqun itu masdar. Bermakna maf'ul. Jadi khalqun maknanya makhlukun. Namun terkadang yang namanya masdar itu maknanya adalah masdar. Itu maknanya adalah kata kerjanya. Maknanya adalah kata kerjanya, aktivitasnya. Itu secara umum masdar punya dua makna demikian. Nah, sallallahu alaihi wasallam inna hadha qur'ana anzala ala sabati unzila ala sabati ahkufi la ghayri dhalika min al ayati wal ahadisi adallati ala kulli min al kulli min al ma'niyin al madhkuriyin ma'nayaini madhkuraini ila ghayri dhalika min al ayati wal ahadisi adallati ala kulli min al ma'niyaini Falhaqa'iku laha wujudun ayniyun wadhiniyun walakdiyun warasmiyun walakin al-ayanu tu'lamu sumatukaru sumatuktabu kita masuha fil mushafi ia alamat tebatul rabiatu wa amal kalamu fa'innahu laysa bainahu wa bainal mushafi wasitatun wal huwa ladhi yuktabu bila wasitatin wasitati dihnin bal huwa alladhi yuktabu bila wasitati dihnin wala lisanin. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan inna hadzal qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an ini, Qur'an bermakna makro di sini. Sesungguhnya Al-Qur'an ini, sesuatu yang dibaca ini diturunkan dengan 7 huruf dan ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan masing-masing dari dua makna yang telah disebutkan. Kemudian falhaqa'iq, maka yang namanya realita itu memiliki wujud. Bisa wujudnya wujud benda, kemudian wujud di benak dan pikiran, kemudian wujud di kata-kata, kemudian wujud di tulisan. Contohnya al-ahyan, benda. Sepeda motor. Maka pertama kali wujudun ainiyun. Ada realita, realita benda. Ada benda namanya sepeda motor. Tu'lamu. Kemudian wujud di benak. Dan masuk ke benak orang. Ini loh yang namanya motor. Maka kemudian ada di benak. Sumatus kau. Setelah ada di benak, baru bisa diomongkan. Baru bisa diomongkan. Ini motor. Setelah itu, sumatuk tabu. Tahap berikutnya, dia jadi realita dalam tulisan. Motor. ke proses orang belajar, ini misalnya anak-anak, ini, maka dia diperlihatkan benda wujud ainnya, wujud bendanya, masuk ke pikirannya, kemudian dia bisa omongkan, lihat motor, itu motor. Setelah itu dia bisa dia tulis, ada gambar motor, dia akan bisa nulis motor atau sepeda motor. Sehingga untuk ayat, untuk benda, maka level kitabatuha, penulisannya dalam lembaran itu adalah level keempat. Setelah dia ada di kenyataan, kemudian dia ada di pikiran, kemudian ada di mulut, di lisan, nah baru ada di tulisan. Wa amal kalamu, adapun omongan, adapun ucapan, maka tidak ada antara ucapan dengan lembahan itu perantara. Bahwa menamon yang namanya tulisan itu yuktabu, ditulis tanpa perantaraan, menjadi sesuatu di benak dan tak pula diomongkan di lisan. Maka menurut beliau langsung dari omongan kemudian jadi tulisan, tidak ada proses yang lain, demikian kata beliau. Catatan kaki tiga. Yatakharaju ala hadha tafsili mas'alatu halil Qur'anu makhlukun am la, wajawabuhu ala tafsili madhkuri. Ala tafsili madhkuri inna in urida urida bil Qur'anil qira'atihi qira'atu alladhi huwa masdaru fal qira'atu min fi'lil qari wa huwa ala hadha makhluqin wa in uridu bil urida wa in urida bil qur'ani al maqru' alladhi huwa ismul maf'ul ay dhalika masmu'u fal qur'anu fi hadha al makna wa ghairi makhluqin wa innama huwa kalam Allah ta'ala undur Anuniyah. Nah, yang terkhawatir maka derivat dari rincian ini, Al-Quran itu ada dua macam, bimana masdar sama bimana maf'ul. Ada, maka derivatnya adalah permasalahan apakah Al-Quran itu makhluk ataukah bukan. Maka jawabannya pakai rincian yang telah disebutkan. Maka jika yang dimaksud dengan Al-Quran itu adalah bacaan, aktivitas membaca seperti dengan Quran, Al-Quran dengan bimakna masdar, falqira'atu maka aktivitas membaca adalah perbuatan pembaca. Wa huwa ala hadha, dan berdasarkan hal ini maka dia makhluk. Maka Al-Quran itu makhluk jika yang dimaksudkan adalah qira'ah. Jika yang dimaksud dengan kata-kata Al-Quran itu adalah al-maqru', sesuatu yang dibaca, maka ini Al-Quran dengan pengertian isim maf'ul. Aidzalikal masmu', sesuatu yang terdengar itu, maka Al-Quran dengan makna ini bukan makhluk, namun dia adalah firman Allah Ta'ala. Lebih lanjutnya bisa baca An-Nuniyah Karimul Qayyim dengan syarah Syaikh Muhammad Khalil Haras. Kemudian tentang wujud yang macam-macam, catatan kaki 4. Unzilil fatawa wa mabadu wa muqasmu wa muqtasarul sawa'ihi qawluhu al-wujudu al-ayni huwa wujudul mawjudat huwa wujudul mawjudati fi anfusiha wa zawatiha kawujudi zaydin fil bayti wa al-wujudu al-zihniu al-jananiu huwa al-ilmu bil-haqa'iki bil-qulubi wal wujudu al-lafziyu huwa at-ta'biru 'anil haqa'iqi bil lisani wal wujudu al-rasmi huwa kitabatuhu bil banani. Nah, wujud aini artinya keberadaan al-mawjudat, sesuatu benda yang nyata pada dirinya dan zatnya, semacam adanya Zaid di dalam rumah itu. Kemudian wujud dihni, benak, waljanani, dan pikiran adalah pengetahuan tentang satu sebuah realita di dalam hati. Kemudian wujud lafzi adalah at-ta'bir, mengungkapkan sebuah realita dengan lisan. Wujud rasmi, tulisan, adalah kitabatuhu, penulisannya dengan menggunakan was-was jari. Nah, kembali ke atas. Wal farqu baina qawlihi fi zuburi sawadin wa baina qawlihi fi raqqin manshurin aw lawhin mahfuzin aw fi kitabin maknunin wadihun wa qawluhu 'ala al-Qur'ani wa innahu la fi zuburi al-awwalin ay dhikruhu wa wasfuhu wal ikhbaru 'anhu kama anna Muhammadan maktubun 'indahum idh al-Qur'anu anzalahu Allahu 'ala Muhammadin لم ينزله على غيره أصلا ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق ولا في الرق لأن الزبر جمع زبور والزبر هو الكتابة والجمع فقوله وإنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم أي ذكره بخلاف قوله في رق منشور ولوح محفوظ وكتاب مكنون لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل القول والاستقرار والحصول ونحو ذلك أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه فإن تلك إنما يكتب ذكرها وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. نعم. والفرق dan bedakan antara Al-Quran itu fi zuburil awwalin, di kitab-kitab suci terdahulu, dengan ungkapan Al-Quran itu fi riqqin mansurin atau fi lawhin mahfudin atau fi kitabin maknunin, dalam catatan yang tersimpan. Maka perbedaan di antara keduanya wadihun, jelas. Maka firman Allah tentang Al-Quran wa innahu lafi zuburil awwalin, Al-Quran itu ada dalam kitab-kitab suci terdahulu. Maka yang dimaksud dengan Al-Quran itu ada di Taurat, ada di Injil, itu artinya dikruhu, disebut-sebut di Taurat. Wawasfuhu, diberikan, ada deskripsinya di Taurat. Wal ikhbar anhu, Taurat menceritakan adanya Al-Quran. Taurat, atau ya, contoh praktisnya, Zuburul Awwalin, Taurat. Taurat menceritakan akan ada Al-Quran yang demikian. Maka Al-Quran itu di Zuburil Awalin itu sama dengan ungkapan anna Muhammadan maktubun indahum, Muhammad itu tercatat di sisi mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu sama dengan kalimat Muhammad itu ada di Taurat. Kenapa kita tidak katakan Al-Quran itu fi Zuburil Awalin itu semua 30 juz Al-Quran itu ada di Taurat? Jawabannya, idzil Quran anzalallahu ala Muhammadin, karena Allah turunkan Al-Quran pada Muhammad, dan tidak Allah turunkan kepada selain Muhammad aslan sama sekali. Maka kalau artinya Al-Quran itu fi zuburul awalin di Taurat, itu artinya 30 juz Al-Quran itu ada di Taurat, ya nanti berarti tidak jadi itu turun pada Muhammad, namun turun sama Musa. Oleh karena itu, maka yang Allah gunakan adalah fi zubur. Dan Allah tidak menggunakan fi suhuf, tidak pula menggunakan kata-kata fi rihtin, karena zubur jamak dari zabur dan zabr, yang maknanya adalah al-kitabah, penulisan, wal jamak dan pengumpulan. Maka inasni al-Qur'an la fi zuburil awalin ay masburil awalin, kitab yang telah tertulis atau telah ditulisi oleh orang-orang terdahulu. Maka fi nafsil lafzi, maka dengan lafaz yang sama dan pecahan yang sama terdapat indikator yang menjelaskan makna yang diinginkan, menjelaskan kesempurnaan bayan Al-Qur'an dan murninya dia dari ketidakjelasan. Wahada, maka Al-Qur'an itu di kitab-kitab terdahulu itu semisal ungkapan alladzi yajidunahu maktuban indahum, yang mereka jumpai Muhammad itu tercatat di sisi mereka. Itu maksud Muhammad tercatat di Taurat itu maksudnya dikruh, disebut-sebut. Lain hanya dengan firman Allah, bahasanya Al-Quran itu firaqim atau firaqim mansur, dalam catatan yang terbuka atau di lauhi mahfud atau fi kitab maknun. Ini, maka kalau itu semua artinya 30 juz ada di situ. Di alal amil, karena amil untuk darab ima ayatuna minal afalil ammah, boleh jadi adalah fi'il umum, misal kaun, istiqor atau halusul, atau amilnya itu adalah sesuatu yang yukodar, dikira-kirakan. Ini, itu maktubun fi kitabin atau fi aqdin. Maka di sini disampaikan pembahasan tentang i'rab, bahwasanya kalau khobar itu berupa jar majrur ataukah berupa dhorof, maka khobar mubtada yang hakiki itu muqaddar. Dan muqaddarnya itu ada dua pilihan. Ada yang al-af'ala al-ammah, fi'il yang bersifat umum. Fi'il yang bersifat umum ada tiga pilihan. Boleh ditakdirkan dengan kainun, boleh ditakdirkan dengan mustaqirun, boleh ditakdirkan dengan hasilun. Contohnya alhamdulillah, alhamdulillah itu boleh diartikan alhamdu kainun lillah, boleh diartikan alhamdu mustaqirun lillah, boleh diartikan alhamdu hasilun lillah. Maka menggunakan af'al ammah. Dan terkadang yuqaddar dengan sesuatu yang bersifat spesifik. Dengan sesuatu yang spesifik. Maka contohnya di sini, Al-Quran fi kitabin maknun. Misalnya Al-Quran fi kitabin maknun. Maka Al-Quran fi kitabin maknun itu maksudnya adalah Al-Quranu maktubun fi kitabin maknun. Ya, atau tentang amil ada catatan kaki, mungkin bisa lebih memperjelas. عامل الظرف على قسمين، الأول عامل عام والثاني عامل فصل. أما العامل العام فنحو موجود وكائن وحاصل ومستقر، مثل قولك الماء في الكوز، تقديره الماء موجود أو حاصل أو كائن أو مستقر في الكوز. وأما العامل الخاص فهذا يقدر بحسب القرائن، وقولك الحديد في القرآن، التقرير الحديد مذكور في القرآن، وليس الحديد نفسه وبذاته في القرآن، بل قد يكون التقدير الخاص واجبا، كما في قول الله وهو الله في السماوات وفي الأرض، ف فلا يمكن أن نقدر عاملا عاما أن تقول والله الله الموجود أو الكائن في السماوات والموجود والكائن في الأرض فهذا باطل والواجب أن نقدر له التقدير الخاص وهو الله المعبود في السماوات والمعبود في الأرض بدليل قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. نعم. Ya, pelajaran nahwu di sini amil yang bekerja pada dzaraf ketika dzaraf itu menjadi khobar. Itu ada dua macam. Ada amilnya itu adalah fi'il 'am atau dan ada amil khas. Amil 'am itu pilihannya boleh mewujud, kain, hasil dan mustaqil. Contohnya air ada air itu di dalam gelas atau air itu di gelas. Apa yang dimaksud air itu di gelas? Boleh maknanya al-ma'u mawjudun fil kuzi. Air itu ada di gelas. Atau hasilun atau kainun ada mustaqirun berada fil kuzi di dalam gelas. Dan ada amal khas. Fahadha maka ini yukodjar ditakdirkan sesuai dengan indikator yang ada. Contohnya besi dalam Al-Quran. Itu bukan kalau kita buka Al-Quran nanti dapat besi. Itu kalau kita takdirkan pakai fi'il 'am itu jadinya gitu. Al-hadidu fil Quran kita takdirkan kalau seandainya pakai fi'il 'am al-hadidu mawjudun fil Quran atau al-hadidu kainun fil Quran. Itu artinya buka Quran nanti akan dapat besi. Ini, kalau mau bangun rumah gampang. Nah, buka Quran nanti ambil besi. Buka Quran ambil besi. Dia kainun mustaqirun fil Quran. Itu kalau ditakdirkan pakai fi'il am. Dan realita menunjukkan tidak benar. Maka jangan ditakdirkan pakai fi'il 'am. Karena kalau ditakdirkan pakai fi'il 'am rusak maknanya. Ini tidak cocok. Sehingga maka solusinya pakai fi'il khas atau di sini bahasanya amil khas. Amil khas. Sehingga takdirnya artinya al-hadidu madzkurun fil Qur'an. Besi itu disebutkan adanya kata besi di Al-Quran. Kalau besinya sendiri tidak ada di Al-Quran, adanya di toko besi. Besinya adanya di toko besi. Yang di Quran itu cuma menyebut besi, sebutan besi. Laisa al-hadidu bukan besi itu sendiri dan zat besi itu sendiri ada di Al-Quran. Bahkan kot yakun takdir boleh jadi takdir pakai sesuatu yang khas ini hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah Ta'ala wa wallahu fis samawati wa fil ard. Dan Allah itu di langit dan di bumi. Maka tidak mungkin kita takdirkan pakai amil 'am sehingga nanti bunyinya wa wallahu mawjudun atau kainun fis samawati wal ard. Mawjudun wal kainun fil ard, makna yang batil. Wajib kita takdirkan dengan takdir khas, takdir spesifik. Takdirnya yang spesifik adalah wallahul ma'budun fis samawati ma'budun fil ardi. Allah itu disembah di langit dan disembah di bumi. Atas dasar apa pilihan memaknainya dengan ma'budun? Dasarnya firman Allah Ta'ala di ayat yang lain wa walladhi fissama ilahu fil ardi ilah. Dialah adalah zat yang menjadi ilah yang disembah di langit dan yang disembah di bumi. Nah kemudian jadi Alkitab, yang namanya Alkitab terkadang disebutkan dan yang dimaksudkan adalah mahalul kitabah. Mahalul kitabah tempat untuk kegiatan mencatat. Terkadang disebutkan kata-kata kitab maknanya adalah perkataan yang dicatat. Maka Wajibu at-tafriqu, dan wajib kita bedakan antara kitabatul kalam fil kitab, pencatatan perkataan dalam kitab, dan kitabatul ahyan al-mawjud, dan pencatatan benda yang ada di dunia nyata. Kalau pencatatan benda, fa'inna tilka, maka itu maknanya adalah inna mayuktabu dhikruha, ditulisnya penyebutannya. Dan jika seorang itu merenungkan makna ini, maka ketika makin banyak direnungkan, maka akan jelas perbedaannya. Misal tentu hada kitabun, kalau kita katakan hada kitabun, maka kitabun di situ maknanya mahalul kitabah, tempat adanya aktivitas tulis menulis. Hada kitabun, dalikal kitabu la raiba fihi, dalikal kitab itu kitab, tidak ada keraguan tentang fihi, apa yang ada isinya. Lari bafi, tidak ada keraguan tentang isinya. Maka kitab di situ artinya mahalul kitabah. Terkadang alkitab itu artinya maktub, sesuatu yang ditulis. Kalamnya, tulisan atau kemudian perkataan yang ada di dalamnya. Yaitu al-kalam al-maktub, perkataan yang tertulis. Mbak, contohnya di al-bayyinah, pemaku mirfi ila putullah mukhlisin al-tina munafa'a ayukumi sholat itu zakata wa dalika lam yakun alladziina kafaru min al-kitabi wal musyrikiina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah khasum minallahi yatlu sufa mutahharah. Fiha kutubun qayyimah, fiha kutubun qayyimah, ay maktubun qayyimah, ya maktubun qayyimah. Ya maktubun qayyimah. Rasul minallahi yatlu alaihim, yatlu alaihim sufan mutahhara. Rasul membacakan pada mereka lembaran-lembaran yang disucikan. Fiha kutubun qayyimah. Ya, di dalam lembaran-lembaran tersebut ada kutubun. Ya, ay fiha kitabun qayyim. Pihak kitabun qayyim, di lembaran itu terdapat kitabun qayyim. Apa kitab di situ? Enggak mungkin kitab di situ mahalul kitabah. Karena sudah ada suhuf. Sudah ada suhuf. Sudah ada lembaran-lembaran. Dia sang rasul membacakan lembaran-lembaran. Membacakan lembaran-lembaran. Fiha kutubun qayyimah. Ya, di dalam lembaran-lembaran tersebut terdapat kitab yang lurus atau kitab yang berharga. Ya, kitab di situ artinya maktub. Kitab di situ artinya kalam, perkataan-perkataan qayyimah yang bernilai atau perkataan-perkataan yang lurus. Maka kitab di situ artinya al-kalam. Kemudian disampaikan ya jibut tafriq baina kitabatil kalam fil kitab. Ya, bedakan antara penulisan al-kalam fil kitab dan kitabatul ayat. Ya, al-mawjud fil kharij. Ya, kalau pencatatan benda yang ada yang benda itu adalah maujud al maujud fil khair, ada di dunia nyata. Maka kalau benda pencatatan benda maksudnya adalah innama yuktabu dzikruha, disebutkannya. Tadi contohnya al hadidu fil qurani. Fil Quran hadidun atau fihi hadidun, fi hadal kitab hadidun, maka di buku ini ada besi ya, maka ini berarti yang dimaksudkan adalah dikwa, penyebutan pembahasan tentang besi, lain hanya dengan fi hadal kitab, fi hadal suhuf, di lembaran-lembaran ini kalamullah, firman Allah. Maka itu bukan maksudnya penyebutan tentang kalam Allah. Di lembaran-lembaran ini ada besi. Karena ini ahya. Itu artinya dikku al-hadid, pembahasan pembahasan tentang besi. Namun jika kita katakan fi hadhihi suhuf, di lembaran-lembaran ini kalam Allah, atau enggak usah kalam Allah, fi hadhihi sufuf, di lembaran-lembaran ini kalamun nabi, perkataan nabi, nah, itu bukan artinya disebut-sebut membahas tentang nabi. Non perkataan nabi itu sendiri ada di situ, bukan hanya membahas tentang nabi, nabi itu begini begini begini begini, bukan. Non perkataan nabi itu sendiri. Kita katakan di lembaran-lembaran ini ada perkataan ilmuwan, ini sama, maka maknanya adalah ya perkataan itu sendiri ada di situ, bukan pembahasan tentang si ilmuwan. Maka bedakan antara kitabatul a'yan dan kitabatul kalam. Bedakan antara kitabatul kalam, sama-sama fil suhuf atau fil kitab, namun karena tadi kitab itu maknanya dua, ini karena kitab tadi maknanya dua, maka saya ganti fil suhuf, di lembaran-lembaran ini ada besi, sama di lembaran-lembaran ini ada perkataan nabi, itu beda. Maka kalau mau direnungkan, dipikirkan, maka akan nanti akan tertangkap bedanya. Kalau pakai mikir, ya. Pakai mikir nanti akan tertangkap bedanya. Nah. Wahabifatu kalamillahi ta'ala al-kharijiyatu hiya man yusma'u minhu aw minal muballighi anhu fa'idha sami'ahu sami'u alimahu wa hafidhahu. فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ فإذا قاله السامع فهو مقروء له مطلوب فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم وهو ثقة في هذا الوجوه لا يصح نفيه والمجاز يصح نفيه فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ولا ما قرأ القارئ كلام الله. نعم. Wahakikatul kalam, dan hakikat firman Allah al-kharijiyah, setelah Allah memfirmankannya. Setelah Allah memfirmankannya, maka hakikat dari firman Allah setelah Allah memfirmankannya, hakikatnya adalah ma yusma'u minhu, adalah sesuatu yang didengar dari Allah, atau didengar dari orang yang menyampaikan dari Allah. Fa'idha sami'ahu sami', jika kemudian didengar oleh orang yang mendengar, alimahu, dia mengetahui firman Allah tersebut, kemudian menghafalnya. Fa'kalamullah, maka firman Allah itu masmu'un lahu, sesuatu yang bisa didengar, ma'lumun, diketahui, mahfudun, dan dihafal. Fa'idha qala'u sami', jika dia dikatakan oleh orang yang mendengar, maka dia jadilah makru'un, sesuatu yang di, sesuatu yang dibaca, matluun, sesuatu yang dibaca. Jika kemudian ditulis oleh orang yang menulis, maka jadilah firman Allah itu maktubun lahu, sesuatu yang ditulis. Bedakan dengan tintanya dan bedakan dengan kegiatan menulisnya. Mudi adalah sesuatu yang ditulis, marsumun sesuatu yang ditulis. Wahuwa, dan dia, kalamullah itu semuanya hakiki, fi hadil wujuh, dalam bentuk-bentuk ini. Hakiki itu adalah firman Allah yang dibaca, hakiki itu firman Allah yang dihafal. Hakiki secara, itu firman Allah, apa yang dihafal itu betul-betul firman Allah, apa yang ditulis itu betul-betul firman Allah, dan apa yang dibaca itu betul firman Allah, bukan bukan majas. Kemudian karena di hakiki la yasihu nafyuhu, la yasihu nafyuhu, tidak sah kalau ditiadakan. Kemudian kaidah penting tentang majas, pola ukur, dobit majas dan bukan. Dobit penting atau dobit paling penting tentang majas adalah kalimat beliau, wal majazu yasihu nafyuhu. Wal majazu yasihu nafyuhu. Kalau yang namanya majas itu sah dinegasikan. Sah dinegasikan. Kalau misalnya apa contohnya? Contoh lainnya, misalnya kita katakan bahasanya menurut Asy'ariyah, bahasanya Allah turun ke langit dunia itu majas. Yang dimaksud yang turun adalah malaikat Allah. Maka ini betul-betul majas jika Anda meniadakannya dan orang tidak protes dan sah. Anda boleh mengatakan Allah tidak turun. Allah tidak turun. Teksnya yang jiluah pun ada bahwa kawat Taala ialah sama dunia. Allah turun ke langit dunia. Ketika kita katakan kalimat ini majas, kalimat ini majas, karena yang turun adalah malaikat Allah, atau yang turun adalah kasih sayang Allah, atau yang turun adalah ketetapan Allah, maka ciri ini majas, ciri penentu. Dobit kalau itu betul-betul majas, sah Anda tiadakan. Allah sendiri tidak turun. Allah sendiri tidak turun. Allah itu tidak turun. Yang turun malaikatnya. Itu berarti kalimat tadi sah majas. Sah untuk disebut majas. Kalau tidak demikian, maka itu bukan majas. Sehingga ini kalimat ini wal majaz yasihu nafyuhu itu satu hal yang penting ketika membahas tentang masalah pendapat Ibnu Taimiyah. Di mana Ibnu Taimiyah berpendapat tidak ada majaz dalam bahasa. Tidak ada majaz dalam bahasa. Kata Ibnu Taimiyah itu uslub. Itu uslub saja. Itu gaya bahasa, bukan majas. Kemudian maka ada yang berpendapat ada majas, dan ada Ibnu Taimiyah yang mengatakan tidak ada majas. Tidak ada majas. Ada yang berpendapat ada majas dalam bahasa. Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada majas dalam bahasa Arab. Kemudian ada yang berusaha menengahi dengan mengatakan ulama yang mengatakan ada majas dalam bahasa Arab asalkan dia bukan mu'awilah, bukan seorang yang melakukan takwil terhadap sifat-sifat Allah dalam Al-Quran, maka perselisihan antara dia dengan Ibnu Taimiyah adalah perselisihan yang suri, perselisihan yang semu, bukan perselisihan yang real. Ini cuma perbedaan perbedaan dalam pembahasan. Ini sama ulama itu disebut majaz, sama Ibnu Taimiyah itu disebut uslub. Ini sama sini disebut majaz, itu disebut uslub. Nah, kemudian ada yang komentar, ini bukan perselisihan lafzi, bukan perselisihan redaksional antara nama majaz ataukah uslub. Kenapa? Karena hakikat majaz yasihu nafyuhu, sah enggak kalau boleh enggak itu ditiadakan. Misalnya kalimat was'alil qaryata, tanyalah kepada al-qarya. Kata sebagian ulama, ini majaz, karena maknanya adalah was'al ahlal qarya, tanyakan kepada penduduk qarya. Kata tidak, itu usul Quran. Was'alul Qaryah itu dalam uslub bahasa Arab bisa artinya, maknanya tanyakan pada penduduk kampung. Tanyakan pada penduduk kampung. Nah, apakah perbedaan antara Ibnu Taimiyah dan yang lain, atau antara Ibnu Taimiyah yang menolak majaz dengan yang mendukung majaz dalam kalimat di atas, itu perselisihan redaksional ataukah perselisihan hakiki? Maka ada yang mengatakan perselisihan redaksional itu cuma beda, ya, beda istilah saja. Was'alil qaryah itu menurut si penetap majas, yang menetapkan majas itu majas, karena maknanya itu was'alil qaryah, was'al ahlal qaryah. Dan menurut Ibnu Taimiyah itu bukan majaz. Nah, itu namanya uslub min asalibil arabiyah. Ini uslubnya orang Arab. Dia tahu uslubnya orang Arab, kalau mau ngomong tanyakan penduduk kampung, itu boleh dengan redaksi was'alil qaryah. Nah, maka kemudian ada yang mengatakan tadi, oh itu perselisihan redaksional. Ada yang ngasih tanggapan, ini redaksional ataukah tidak? Perhatikan ciri khas majas. Perhatikan ciri khas majas. Apa itu ciri paling besar, paling pokok dalam majas? Al-majas yasihu nafiyu, boleh ditiadakan. Karena tadi pakai sudut pandang majas tadi, Allah turun ke langit dunia, kalimat ini majas, kalimat ini majas, maka ini betul-betul majas, itu sah ditiadakan. Allah itu tidak turun, gitu. Allah itu tidak turun, yang turun itu malaikat, malaikat atas perintah Allah. Nah, turunnya malaikat atas perintah Allah itu Allah bahasakan dengan Allah turun, tapi Allah sendiri itu tidak turun. Nah, ini ciri khas majas, boleh, sah untuk ditiadakan. Sah kalau untuk ditiadakan. Nah, bisa tidak tadi was'alil qaryah, was'alil qaryah, jangan tanyakan pada qaryah, tanyakan kepada ahlul qaryah. Sah tidak kalau itu dinegasikan, wahai Ya'qub, kan? Ini kan perkataan sebab anak-anak Ya'qub kepada kepada bapaknya, anak-anak Yakob, tanyakan pada penduduk kampung bahasa Bunyamin itu mencuri. Kami tidak bohong. Bukti kalau kami tidak bohong, Bunyamin itu tertangkap mencuri sehingga ditahan oleh Raja Mesir. Silakan tanya ke kampung-kampung yang ada. Silakan tanya kepada Korea. Nah, bisa tidak ini ditiadakan? Bisa enggak ini ditiadakan? Karena ciri khas majas, kalau ini Kalau itu tidak bisa dinegasikan, ya itu bukan majas. Maka anak-anak Yakub mengatakan pada bapaknya, Yakub, is'alil qaryah. Bisa enggak kita katakan, bapak jangan tanyakan pada qaryah, namun tanyalah pada penduduk qaryah. Kalau enggak bisa diganti seperti itu, jangan tanyakan pada qaryah, namun tanyakan pada penduduk qaryah. Nah, kalau enggak bisa dimaknai seperti itu, nah itu berarti bukan majas. Nah, kalau kaidah ini berlaku enggak di bahasa Indonesia? Majas bahasa Indonesia contohnya Bapak Joko. Nah, misalnya tadi apa? Melambai-lambai. Nyur melambai-lambai. Nyur di pantai, di tepi pantai melambai-lambai. Personifikasi. Ya, majas personifikasi. Nyur di pantai melambai-lambai. Sah tidak dinegasikan, sah ya. Pohon nyur itu tidak melambai-lambai, pohon itu tidak melambai-lambai, namun cuma gerak, cuma gerak-gerak karena angin, karena ketiup angin, dia sendiri tidak melambai-lambai, dia itu cuma bergerak-gerak karena ketiup angin. Maka kalimat majasnya dinegasikan. Bisa ya berarti ya? Masuk juga kaidah ini di majas bahasa Indonesia. Masuk. Masuk ya. Ini dobit asasi. Ini kaidah asasi majas dan bukan majas. Di syarat asasi untuk disebut majas, yasihu nafyuhu. Yasihu nafyuhu. Kalau tidak terpenuhi unsur ini maka bukan majas. Tadi pendapatnya Mutamiyah marjuh kan? Yang mana? Pendapat Mutamiyah. Yang mana? Yang kasus was'alil qaryah. Karena kan itu bisa dinafikan. Kalau no, Mutamiyah itu memang... Oh ya, tidak bisa. Karena qaryah itu maknanya bisa ahlul qaryah, bisa maknanya bunyanul qaryah. Makanya saya enggak terjemahkan, saya enggak tadi ketika menjelaskan saya enggak menerjemahkan pakai kampung. Karena nanti ada reduksi makna. Maka kalau kata intinya enggak bisa itu. Antum negasikan enggak bisa. Was'alil qaryah. Bimakna la tas'al qaryah walakin sal ahlul qaryah, enggak bisa. Karena qaryah di situ maknanya ahlul qaryah. Qaryah di situ maknanya ahlul qaryah. Itu pakai sudut pandang Ibnu Taimiyah ya. Enggak bisa dinegasikan. Was'alul qaryah terus bermakna la tas'al qaryah walakin sal ahlul qaryah, itu enggak bisa. Karena qaryah di situ itu artinya ahlul qaryah. Sesuai dengan usul Al-Qur'an. Sesuai dengan usul Arab, ini usul Arab dalam bahasanya orang Arab, koya itu bisa bunyanul koya, bangunan-bangunan kampung, dan boleh artinya sukanul koya, ahlul koya. Nah, koya di situ ahl maknanya. Nah, kalau itu sudah maknanya ahlul koya, maka tidak bisa dinegasikan. Itu baru betul-betul majas kalau qaryah di situ maknanya tunggal. Itu baru dinegasikan kalau qaryah itu maknanya tunggal dalam bahasanya orang Arab. Itu maknanya tunggal, cuma bangunan. Kalau maknanya bangunan, nah nanti terjemah bahasa Indonesianya bisa enak nanti. Perkataan tanyakan kepada bangunan kampung. Maka kita katakan, kalau qaryah di situ memang maknanya tunggal, bangunan kampung, bangunan perkampungan, kita katakan jangan tanyakan kepada bangunan perkampungan, namun tanyakan kepada orang-orang yang tinggal di kampung. negasikan. Ini kalimat yang dikeluarkan itu kita katakan salah. Salah ini, mau tanya kok undang bangunan kampung. Tapi yang betul tanyakan pada penduduk kampung. Nah, kalau kita bisa nyalahkan kalimatnya, itu namanya majas. Nah, itu syarat untuk majas. Salahkan dulu kalimat itu. Kalimat yang dianggap majas. Dikembalikan ke mana bahasa itu? Mana secara bahasa? Katakan, dalam bahasa Arab, koya itu maknanya hanya bangunan. Kalau Anda katakan koya itu maknanya penduduk kampung, Anda bikin bid'ah dalam bahasa. Nah, nanti ya, jika demikian nanti bisa dinegasikan. Ini perkataan anak-anak Yakob kepada Yakob, tanyakanlah kepada Al-Qurya. Nah, itu jelas tidak benar. Secara bahasa, karena bahasa. Nah, kalau mau ini majas. Di bahasa Al-Qurya itu artinya bangunan. Gimana bangunan kok ditanyai? Sehingga yang benar, sehingga yang benar itu bisa disalahkan. Itu ciri majas. Disalahkan, bisa dinegasikan. Ya, terjemah bebasnya bisa disalahkan. Setelah itu baru kemudian kita kasih makna benar. Nah, itu namanya majas. Ya, nyiok pohon kelapa kok melambai-lambai, ngawur. Nah, ini kan bisa ngawur, memangnya tangan orang melambai-lambai. Itu maksudnya pelepah komanya, pelepah pohon kelapanya gerak-gerak karena ketip angin. Nah, itu maksudnya. Nah, itu berarti majas, bisa disalahkan dulu kalimatnya. Jadi terjemahnya enggak boleh tanyakanlah kampung itu. Apa? Karena makanya tadi apa perbedaan kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, berarti kalau langsung ke apa definisi Al-Qurya kampung, berarti nanti jadi ada cuma satu tok maknanya. Iya, iya. Maka saya enggak terjemahkan tadi. Ketika usulnya beda. Iya. Di bahasa Indonesia sendiri, nah, tapi dulu kampung itu cuma bangunan atau komplek permukiman apa enggak? Kalau perkampungan kan biasanya kesatuan bangunan dan penduduk-penduduk. Ah, malah itu kan. Repot lagi kan. Kalau bahasa Indonesia, kampung itu kesatuan. Kalau bahasa Indonesia, kampung sama perkampungan beda enggak, Pak Jo? Kampung sama perkampungan beda enggak? Oh, kan penulis. Nah, ada kesan kesatuan. Nih, kesatuan ya. Ada kampung. Ah. Enggak ada kampung kalau tanpa uang. Kalau semuanya uang pas lagi keluar semua, kalau ada isu tsunami, itu disebut apa itu bangunan-bangunan tok saja itu. Kampung kosong. Nah, jadi kalau koyak tadi kan ada debat. Ini bangunan kampung, bangunan rumah-rumah di satu komplek, atau maknanya penduduk yang menempati komplek-komplek bangunan di daerah itu. Ya, pokoknya ringkasnya. Ini kalimat penting. Wal majasu yasihu nafyuhu. Ini kalimat penting karena ini tolak ukur asasi sesuatu itu disebut najas ataukah tidak. Maka jika tidak sah dinegasikan, maka itu baru majas. Maksudnya kita katakan tadi di lembaran-lembaran tersebut terdapat firman Allah. Di lembaran-lembaran tersebut terdapat firman Allah. Nah, apakah ini najas, ini majas ataukah hakiki? Lihat, bisa dinafikan atau tidak. Udah ada di situ firman Allah. Nah, kalau dia katakan udah ada di situ firman Allah, nah itu berarti majas, bisa dikatakan majas. Berarti kan Anda mengatakan di lembaran-lembaran Muslim tidak ada firman Allah. Udah berani. Oh, berarti ya hakiki. Di situ tuh ada firman Allah itu hakiki. Nah, demikian yang kita baca sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.